Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab ketiga dari Kitabul Iman, bab soal an arkanil Islam. Dan kita ambil satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, sebelum kita lanjutkan dari membahas beberapa fawaid dalam hadis ini, faman hafizahu falyaqra. Pada hadis ini ya akhwani fillah, kemarin kita mengambil beberapa fawaid hadithiyah berkaitan dengan perawi hadis. Dua faedah berkaitan dengan asbatun nas fi fulan, orang-orang terkokoh pada periwayatannya dari gurunya masing-masing. Nah, yang pertama tentang siapa? Indak ya Numair. Asbatun nas fi thabit. Siapa saja? Orang yang paling kokoh meriwayatkan dari thabit. Siapa saja? Ahmad bin Salamah. Thumma Sulaiman bin Mughirah. Thumma Hammad bin Zaid. Ingat-ingat. Hammad bin Salamah, Sulaiman bin Mughirah, Hammad bin Zaid. Ini orang-orang terkokoh periwayatannya dari Thabit al-Bunani. Kemudian yang kedua, Aba Ilhan. Nah, orang atau perawi yang paling kuat meriwayatkan dari Anas bin Malik siapa saja? Zuhri, kemudian Thabit Al-Bunani, kemudian Qatadah. Nah, ini diingat-ingat. Kemudian kata yang kita ambil dari faedah hadis ini, dari lafaz awal nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai', kami dilarang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Nah, pelarangannya ini di mana? Indak ya Muhammad. Itu. Didapati pelarangan ini di mana? Dilarang untuk bertanya pada Nabi. Taib dilarang di dalam Al-Quran. Nah, sekarang baru pertanyaan yang butuh mikir. Di ayat yang mana? Zakaria. Surat Al-Ma'idah. Ahad. Terus. Taib. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tumdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya dari perkara-perkara yang kalau dimunculkan, ditunjukkan jawabannya, menjadikan kalian bersedih, menjadikan apa? Kalian menjadi keberatan. Taib. Dan telah kita bahas khonifillah bahwasanya maksud pertanyaan yang dilarang ini pertanyaan yang bagaimana? Abang Mursalin. Bahkan tidak boleh tanya sama sekali. Nah, yaitu pertanyaan yang tidak ada kebutuhan padanya dan tidak ada kedaruratan untuk bertanya. Adapun suatu pertanyaan yang kita butuh bertanya berkaitan dengan kemaslahatan agama kita, ikhwan, maka ini bahkan diperintahkan untuk kita bertanya. Jangan mengambil sikap sendiri tanpa ilmu. Apa dalil yang menunjukkan kita diperintahkan bertanya kalau memang butuh untuk bertanya? Hendak Iqbal. Taib. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ini perintah untuk bertanya pada perkara-perkara yang memang kita tidak mengetahuinya yang berkaitan dengan perkara agama kita. Nah, ini pembahasan kemarin, akhwan, berkaitan dengan larangan bertanya. Jadi bukan dilarang secara totalitas, tidak boleh bertanya sama sekali. Nah, dan sekarang kita lanjutkan. Anas radhiyallahu anhu mengatakan setelahnya, fakana yu'jibuna an yaji'ar rajulu min ahlil badiyatil aqil fayas'alahu wa nahnu nasma. Nah, maka sungguh kami suka kalau datang seorang laki-laki dari ahlil badiyah. Kemarin ahlil badiyah yaitu apa? Orang-orang badui, nisbah ke ahlil badiyah badawi. Nah, kalau dalam bahasa kita jadinya badui. Yaitu orang-orang yang tidak mukim di satu tempat, orang-orang yang sifatnya nomaden, berpindah-pindah. Taib. Nah, tentang siapa ahli al-badwi ini, ya akhwani fillah, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita singgung kemarin. Namanya siapa? Indak Faris. Tayyib. Beliau adalah Imam Ibnu Tsa'labah, akhwan. Akhu Bani Sa'ad bin Bakar. Yang dalam riwayat Al-Bukhari diterangkan bahwasanya beliau datang sebagai utusan bagi kaumnya, perwakilan dari kaumnya, akhwan, untuk tasabbut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datangnya zimam ini terjadi khilaf, dan yang dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau tiba menghadap dan menemui Nabi SAW pada tahun ke-9 yang dikenal dengan Sanatul Wufud, tahun datangnya utusan-utusan kepada Rasul SAW. Tahun ke-9 ini tahun di mana khawanifillah banyak sekali dari utusan-utusan datang dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itulah yang menjadi apa? Penafsiran secara hakiki apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama ini berbondong-bondong. Tahun keberapa ini? Ke-9 setelah peristiwa Fathu Mekah. Karena Fathu Mekah terjadi tahun keberapa? Tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah perang dibukanya kota Mekah, kemudian disusul pergerakan Nabi SAW ikhwan memerangi kaum Hawazin, kemudian mereka kalah. Nah, walaupun padanya peristiwa besar dalam perang Hunain, sebagai pelajaran bagi kita semua untuk tidak ujub dengan banyaknya jumlah, tapi tetap akhir kesudahan yang baik bagi pasukan kaum muslimin saat itu. Dan sekembalinya Nabi ke Madinah mulai dari tahun 8 itu, kemudian di tahun ke-9 menjadi puncaknya, banyak sekali wufud. Wufud jamak dari apa? Wufudun jamak dari wafdun, utusan-utusan yang datang dari pemuka-pemuka Arab. Di antara yang diutus dan datang adalah Dhimam Ibnu Tha'labah. Dan pada Dhimam ini ikhwan ada beberapa faedah penting. Nah, yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, apakah datangnya Dhimam tersebut sudah dalam keadaan berislam ataukah belum? Kalau kita perhatikan para pensyarah hadis, terjadi khilaf. Seperti Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan beliau datang sudah berislam dan ingin memperkuat keislamannya dan untuk mendapatkan sanad yang tinggi dari ilmu Nabi SAW secara langsung. Makanya beliau apa? Datang kepada Nabi secara langsung. Cuman hal ini diingkari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya Dhimam saat itu belum berislam dan setelah peristiwa inilah beliau menyatakan keislamannya. Dan pendapat yang kedua ini akhwan, wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, ditegaskan di akhir kisah. Naam, hadis kisah Dhimam bin Tha'labah yang sahabinya berbeda ikhwan. Sahabat yang mengeluarkan hadis ini Abdullah bin Abbas, dan lebih lengkap, lebih panjang dalam Musnad Ahmad. Sanadnya sahih, minimalnya hasan. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menunjukkan kecerdasan dia dan bagusnya dia dalam menyusun pertanyaan. Nah, di akhir kisah ikhwan, setelah bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Maka sungguhnya setelah mendengarkan jawaban-jawaban yang meyakinkan ini, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kami Muhammad adalah utusan Allah. wa sa'uddi hadhihi al-fara'idha wa ajtaniba ma nahaitani anhu thumma la azidu wa la anqus. Dan aku akan tunaikan kewajiban-kewajiban ini dan akan aku jauhi apa-apa yang kau larang darinya, kemudian aku tidak akan menambah dan mengurangi. Nah, dari riwayat ini sangat jelas, ikhwan, bahwasanya fa pada fa ini menunjukkan apa? Sebab keislaman beliau adalah setelah apa? Setelah itu. Nah, sebagai jawaban setelah beliau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kemudian sudah mencapai yakin dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, inilah yang diungkapkan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz yang memang ada apa? Ada ihtimal apakah lafaz itu khabar ataukah lafaz itu bermakna apa? Insya, yaitu memulai keimanan. Karena beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, amantu bima ji'tu bih. Aku beriman dengan apa-apa yang engkau datang dengannya. Cuman riwayat ini tentunya kita bawa kepada riwayat Ahmad, bahwasanya pernyataan amantu bima ji'tu bih yaitu di saat itu, yaitu maka aku kabarkan saat ini bahwasanya aku telah beriman dengan apa-apa yang engkau baca, apa-apa yang engkau sampaikan. Taib. Jadi kesimpulannya, intaki arif. Imam Ibnu Tha'labah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan berislam atau belum? Kesimpulan yang tadi kita ambil, belum. Baru masuk Islam setelah apa? Mendapatkan jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini yang rajih, yang dipilih oleh siapa di antara para imam? Naufal, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Baik. Perkara berikutnya berkaitan dengan Imam Ahwan. Dalam kisah ini beliau menunjukkan beberapa keutamaan yang sangat nampak bagi kita. Taib, kecerdasan, bagusnya dalam bertanya. Nah, makanya dikatakan dalam riwayat Abi Hurairah, dalam riwayat Abi Hurairah, Umar mengatakan, ya, setelah melihat kejadian itu, karena para sahabat yang lain hadir, Umar mengatakan dalam riwayat Abi Hurairah, ma ra'aitu ahadan ahsana mas'alatan wala aujaza min dhimam. Aku tidak melihat seorang pun yang lebih bagus dalam bertanya dan lebih ringkas tapi padat daripada Dhimam ini. Kalau kita perhatikan, ikhwan, urut-urutan beliau sangat bagus dalam bertanya. Dan yang semakin menunjukkan bagusnya beliau, dalam riwayat Bukhari belum minta izin dulu. Minta izin dulu, ikhwan, karena pertanyaan beliau adalah pertanyaan yang apa? Yang termasuk pertanyaan musyaddad. Ya, pertanyaan syadid, yaitu pertanyaan keras. Taib. Dalam riwayat Bukhari, sebelum beliau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berurutan tadi, ikhwan, belum minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Dan memanggilnya yabna Abdul Muttalib, wahai putra Abdul Muttalib. Nah, sesungguhnya aku ini akan bertanya kepadamu, famushaddidun 'alaik, dan aku akan bersikap keras karena ingin mencari apa? Keyakinan, ya kan? Ingin mencari keyakinan, kamu betul enggak gini? Aku bersumpah lagi, ditambah sumpah lagi. Betul enggak mau seperti ini? Demikian terus. Dan aku akan bersikap keras kepadamu dalam pertanyaan ini, maka jangan sampai engkau apa? mendapati kejengkelan pada dirimu terhadap pertanyaan-pertanyaanku ini. Maka Nabi kemudian mengizinkan, sal badma badal amma badalak, bertanyalah. Naam, dengan pertanyaan yang muncul semuanya di dirimu, diizinkan oleh Nabi. Ini juga penting, kawan. Ketika soal ini bertanya dengan pertanyaan yang mungkin kurang sopan, tapi memang butuh untuk mengilmuinya, minta izin dulu. Nah, bertanya tapi kayaknya ini mungkin sedikit vulgar, minta izin. Nah, saya ini bertanya tapi pertanyaannya mungkin tidak sesuai pembahasan. Nah, ini bagus. Dicontoh adab dalam bertanya dari Imam Ibnu Tsa'labah yang dikatakan oleh Umar, "Na'am, aku tidak melihat seorang pun yang lebih bagus dalam bertanya dan lebih ringkas dalam pertanyaannya melebihi Imam." Ini keutamaan pertama, bagusnya beliau dalam bertanya. Taib. Kemudian beliau juga yang kedua dikenal sebagai apa? Utusan yang paling utama dan mubarak yang diberkahi. Kenapa, ikhwan? Karena setelah pulang yang dimam, semua kaumnya menjadi ikut masuk Islam. Ini penting ya, orang berangkat betul-betul pilih utusan yang memang apa? Memang bisa membawa dan mengemban amanah, cerdas. Nah, sehingga ketika nanti menyampaikan kepada kaumnya tidak blekak-bleku. Tahu enggak blekak-bleku? Tahu orang luar Jawa ini. Tidak kebingungan dalam mengungkapkan. Akhirnya malah kaumnya ragu-ragu ini. Nah, kaumnya jadi ragu-ragu ini. Hasilnya gimana sebenarnya? Nah, makanya Imam Ikhwan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Abi Dawud. Kata beliau, "Fama sami'na bi wafidi qaumin kana afdala min dhimam." Kami tidak mendengar utusan suatu kaum yang lebih utama daripada Imam Ibnu Tsa'labah. Kenapa sampai beliau katakan seperti itu? Karena tadi kecerdasan, adab yang bagusnya dalam bertanya, juga apa? Barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di mana bisa kita melihat ini? Dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, setelah Imam Ikhwan beranjak pulang dari pertemuannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan dalam riwayat Ahmad, kita baca, "Tsumma qadima ala ahlihi fa'arada alaihimul Islam." Karena dia telah yakin dengan keislaman. Nah, yakin dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwat. Nah, bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang keras kepada Nabi. Betul enggak? Betul enggak? Demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, kemudian memancangkan gunung-gunung, apa benar Allah yang mengutus? Nah, ini kan pertanyaan keras. Dan Nabi menjawab ringkas, na'am. Na'am yaitu apa? Kalau dari sisi orang mengambil hati, yaitu paper ini, orang kok pertanyaan kok ngejar kayak gini. Tapi sudah minta izin dulu di depan. Karena memang beliau meminta na'am apa? Meminta apa? Agar bisa yakin, tasabbut atas apa yang telah beliau dengar dari dai yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting ya, ikhwan. Mungkin ketika datang dai ke negeri itu tapi bukan penduduk asli negeri itu, orang pasti kurang percaya. Akhirnya mereka mengutus imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lihat hasilnya ketika yang menyampaikan itu adalah putra dari kabilah itu sendiri. Mereka lebih percaya. Nah, mereka lebih percaya. Makanya ketika imam telah pulang, fa'arada alaihul Islam, beliau akhirnya apa? Menawarkan keislaman kepada kabilahnya. Fama amsa dzalika fi hadirihi min rajulin wala mar'atin illa musliman. Subhanallah. Taib. Qala Ibnu Abbas, "Fama sami'na bi wafidin qattu kana afdhala min dhimam." Subhanallah. Ini barakah. Satu kali perjalanan menemui Nabi, kemudian dengan sebab itu dia pulang, semua kaumnya laki-laki perempuan masuk Islam. Fama amsa dzalika fi hadirihi min rajulin wal mar'atin illa muslimah. Nah maka tayib, tidaklah pada sore hari semenjak dimam sampai, ya dimam sampai hari itu, tidak nunggu sampai sore. Nah fama amsa dzalika fi hadirihi, yaitu semenjak imam sampai di tempat itu, menawarkan langsung kepada kaumnya, tidak sampai sore hari kecuali semua laki-laki dan perempuan masuk Islam. Nah, maka ini akhwani fillah, yang hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk juga diberi keberkahan yang seperti itu, bisa menjadi pintu pembuka kebaikan. Barokah yang luar biasa Allah berikan kepada Imam Ibnu Tha'labah radhiyallahu anhu. Berarti beliau adalah seorang sahabi, walaupun apa, bergurunya cuma sebentar, tapi beliau dengan sebab itu menjadi kunci pembuka kebaikan yang sangat besar bagi kaumnya, karena kaumnya menjadi yakin, dan setelah itu ya mereka berguru pada utusan-utusan Nabi yang dikirim ke situ, kemungkinan besar ya. Karena Nabi mengutus para da'i, para juru dakwah ke negeri-negeri. Nah, ini keutamaan kedua pada Imam Ibnu Tha'labah radhiyallahu anhu. Satu orang saja akhwan masuk Islam dengan sebabmu, itu merupakan simpanan pahala yang luar biasa, apalagi ini satu kabilah. Semuanya laki-laki, perempuan masuk ke dalam Islam dengan sebabnya. Baik. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan hadis ini. Sambil kita baca dulu riwayat yang kedua, kan? Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, hadatsani Abdullah bin Hashim al-Abdi thiqah. Kemudian qala hadatsana Bahzun. Bahas di sini adalah Bahas Ibn Asad Al-Ammi, thiqatun thabtun, dan dikatakan oleh Imam Al-Ijli rahimahullah ta'ala, ikhwan, huwa athbatun nas fi Hammad bin Salamah. Ini ditambahkan dalam deretan pembahasan athbatun nas fi fulan. Makanya saya nasihatkan untuk antum kelompokkan ini, dikelompokkan dalam satu buku sendiri. Orang-orang terkokoh riwayatnya dari gurunya, nanti antum akan dapati faedah itu ketika bergelut lebih dalam dalam ilmu hadis. Kata Imam Al-Ijli rahimahullah tentang Bahas Ibnu Asad Al-Ammi ini, Al-Basri juga, dia adalah athbatun nas fi Hammad bin Salamah, orang yang paling kokoh periwayatannya dari Hammad ibnu Salamah. Dari sini kita bisa ngurutkan. Kemarin Hammad bin Salamah paling kokoh riwayatnya dari siapa? Thabit al-Bunani. Kemudian murid beliau yang terkokoh adalah Bahz bin Mu'asad al-Ammi al-Basri. Taib. Walaupun akhwan, dari sisi madhab akidah ada sedikit keburukan padanya, karena ada tahamul terhadap Uthman, ada sedikit tahamul, yaitu perasaan jengkel terhadap Utsman. Qala haddatsana Sulaiman ibn al-Mughirah. Telah kita lewati, beliau termasuk yang terkokoh riwayatnya dari Thabit. Urutan yang kedua. An Thabit qala qala Anas kunna nuhina fil Qur'an an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Dulu kami dilarang di dalam Al-Qur'an dari bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu, wasaqal hadits bimitsli. Nah. Berarti hadisnya sama. Ini riwayat penguat untuk hadis yang kita baca dalam kisah Dhimam tersebut, ikhwan. Hadis yang ke-12. Nah, di antara faedah hadis ini yang lain, yaitu hadis ini menunjukkan khonifillah diterimanya khabarul wahid, diterimanya kabar dari satu orang yang terpercaya. Karena Dhimam pulang sendirian menyampaikan kepada kaumnya, dalam artian di situ beliau sampaikan kepada kaum dalam keadaan dia apa, sampaikan sendirian. Tidak dipersyaratkan diterimanya khabar harus dari orang banyak. Yang penting itu adalah dari seorang yang terpercaya. Nah, terpercaya dari sisi apa, ikhwan? Dari sisi agamanya dan dari sisi dhabitnya. Karena terkadang seseorang memahami makna terpercaya ini, yang penting orangnya apa, jujur. Tapi sebagian orang jujur itu tidak punya hafalan, jadi malah riwayatnya ambiar. Makanya syarat diterimanya riwayat, ikhwan, dua, yaitu adalah dan dhabt. Inilah yang dikatakan orang terpercaya dalam periwayatan. Adalah dari si agamanya, dia seorang yang dikenal memiliki adalah. Makna adalah yaitu man ghalaba alaihi ta'ah, yaitu orang yang ketaatan pada dirinya itu mendominasi, bukan pelaku maksiat, bukan orang fasik. Ini namanya seorang yang memiliki adalah. Jadi makna adalah sebenarnya kalau diartikan keadilan itu tidak bisa mewakili. Karena makna adalah tadi seorang yang memiliki agama yang baik, ketaatannya lebih mendominasi daripada kemaksiatan. Ini syarat pertama berkaitan dengan agamanya. Karena orang yang memiliki adalah tidak akan apa, tidak akan menyeburkan diri dalam dosa besar seperti dusta dalam periwayatan. Orangnya jujur. Tapi tidak sekedar jujur tok, ikhwan. Karena apa? Kalau sekedar jujur memang agamanya bagus, tapi dia tidak memiliki kemampuan menghafal. Akhirnya mau menyampaikan salah-salah. Atau jujur tapi pemahamannya kurang bagus. Akhirnya dia kesimpulannya, padahal kesimpulannya salah. Makanya syarat yang kedua diterimanya riwayat adalah dhabt, yaitu penguasaan yang penuh terhadap berita yang mau disampaikan. Nah, baik itu hafalan, dia hafal dengan hafalan yang bagus dan pemahaman yang bagus. Maka ini penting, ikhwan. Karena terkadang seorang dikenal tak baik agamanya, cuma tadi dari sisi dhabt, dari sisi kemampuan untuk memahami berita itu tidak bagus. Akhirnya ketika menyampaikan salah, ujung-ujungnya afan kemarin keliru. Ini tidak betul seperti ini. Maka ini penting diwujudkan afan. Untuk seorang ketika menyampaikan berita, penuhi dua ini. Dhabt pada riwayatnya, apa yang dia sampaikan itu betul-betul apa, kokoh, dia kuasai, dia hafal. Kalau tertulis ya memang tulisannya meyakinkan, itu dari enam sumber yang berbicara. Baik. Nah, dalil dalam hadis ini, ikhwan, yang menunjukkan diterimanya khabar wahid walaupun satu orang, selama tadi khabar terpercaya, yaitu perkataan Imam dalam riwayat Bukhari, wa ana rasulu man wara'i min qaumi, dan aku adalah utusan orang-orang yang ada di belakangku yang aku tinggal dari kaumku. Jadi memang utusan. Sehingga ketika kembali, subhanallah, dia tawarkan keislaman kepada kaumnya dan semuanya menerima. Kalau dari pertanyaannya saja, ikhwan, kita membayangkan sudah bagusnya seperti itu, apalagi ketika menyampaikan pada kaumnya, dia akan susun dengan apa? Susunan yang bagus pula. Kemudian faedah yang lain, jelas ikhwan, karena bab ini berkaitan dengan as-su'al an arkanil Islam. Pada bab ini diterangkan tentang rukun-rukun Islam sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu. Dan ada faedah aqidiyah juga, faedah berkaitan dengan aqidah dalam hadis ini. Dalam permasalahan sahnya keimanan seseorang, karena terjadi khilaf antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahli kalam, orang-orang ahli filsafat, dalam permasalahan apa? Kewajiban yang pertama kali harus ditunaikan sehingga setelah itu seorang bisa dikatakan mukmin. Kalau ahli sunnah, yang penting dia telah yakin kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak peduli keyakinan ini muncul sebabnya apa. Walaupun hanya sekedar melihat Nabi SAW kemudian yakin beliau benar, kemudian mengucapkan syahadatain, maka diterima keimanannya, keislamannya. Tapi orang-orang ahli kalam tidak diterima keimanan sampai dia mencari dalil dulu. Makanya dalam ilmu filsafat akhwan ada tingkatan awal yang harus ditempuh sebelum beriman, yaitu apa? An-nadhar. An-nadhar yaitu apa? Harus mencari dulu, mencari teori-teori, mencari dalil, melihat mukjizat-mukjizat, berpikir dulu. Bahkan kalau sudah Islam pun, kalau memahami filsafat, harus keluar dulu dari Islam untuk melihat, mencari dalil dulu. Dia sudah muslim sejak kecil, belajar filsafat malah suruh murtad. Jadi yang sejak kecil yakin dengan kebenaran Islam, dengan adanya Allah, malah menjadi kacau setelah memahami filsafat. Karena tadi harus apa? Mengawali keislamannya itu harus dengan apa? Dengan teori-teori mereka buat dulu. Harus mencari dalil dulu. Dalilnya apa sih kalau Allah itu ada? Padahal itu fitrah, ya kan? Tapi mereka membuat sulit perkara yang sebenarnya mudah. Makanya dalam hadis ini bantahan telak untuk mereka, bahwasanya keimanan seorang muqallid, orang yang hanya mendengar kamu diajak untuk masuk Islam, ayo Islam itu adalah agama yang hak, kemudian yakin ikhwan, mengikuti orang itu karena yakin orang itu adalah jujur, terpercaya, sah tidak? Sah. Ya, keimanannya sah, keislamannya sah, baru setelah itu dia diajari. Paham? Sebagaimana pula Imam. Imam ikhwani fillah ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang runtut tersebut, kemudian setelah itu langsung apa yakin kalau yang dibawa oleh Nabi itu benar, maka mengucapkan dua kalimat syahadat. Cukup. Dan Nabi menerima keislamannya. Nabi tidak menuntut kamu harus lihat dulu mukjizat yang aku baca, harus baca Al-Qur'an dulu. Tidak. Untuk awal masuk Islam. Sebagaimana pula kaumnya ketika Imam pulang ditawarkan keislaman, mereka percaya pada Imam, yakin tentang kebenaran berita dari Imam, mereka masuk Islam. Diterima keislaman. Nah, jadi keimanan awam, kemudian muqallidin, orang-orang yang bertaklid dalam keyakinan ini, diterima keimanannya. Karena yang penting adalah adanya keyakinan kalau dalam iman. Dengan apapun itu sebabnya. Baru setelah itu, seorang setelah masuk Islam diajari tentang syarat-syarat Islam. Didorong untuk mempelajari syariat Allah. Ini penting, akhwat. sehingga tidak menjadikan manusia sulit untuk masuk Islam. Orang menyatakan dirinya mau masuk Islam, ditunggu, antum harus belajar dulu, pelajari Islam dulu. Tidak. Ada orang berkeinginan masuk Islam, langsung bantu, dorong untuk masuk Islam saat itu juga. Jangan ditunda-tunda sampai nanti. Baru setelah dia masuk Islam dulu, mengucapkan dua kalimat syahadah, ajarkan. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia. Taib. Faedah berikutnya dari hadis ini, bolehnya untuk apa bersumpah pada perkara yang betul-betul yakin untuk menambah penguatan, akhwan. Karena Imam Ibn Tha'labah ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa menguatkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan sumpah. Taib, wa billadzi arsalak, dan demi zat yang telah mengutusmu. Wa billadzi khalaqas samaa' wa khalaqal arda. Juga sumpah-sumpah intinya apa? Untuk ziyadatut ta'kid, menambah penguatan. Sumpah yang seperti ini, ikhwani fillah, sumpah yang fungsinya untuk ta'kid, maka tidak berlaku hukum padanya apa? Padanya kafaratul yamin, paham? Tidak ada kafarah pada yang seperti ini. Kemudian berkaitan dengan adab dalam menuntut ilmu, pada hadis ini akhwan terdapat faedah tentang semangat para salaf dulu untuk mendapatkan ilmu dari jalur yang tinggi, yang disebut dengan talabus sanadil ali, mencari sanad yang tinggi, yang lebih dekat kepada sumbernya. Imam tidak mencukupkan dengan mengambil dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim, dai yang dikirim ke kaumnya, tapi beliau ingin langsung mengambil dan merogoh ilmu yang murni, yang segar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga akhwat hendaknya terpatri pada diri kita untuk mengupayakan seorang mencari sanad yang tinggi dari sisi keilmuan, seorang yang mampu dan diberi kemampuan untuk bisa mulazamah di sisi para ulama, maka mengupayakan untuk rihlah untuk bisa merekuk ilmu dari mereka. Kemudian pulang ke kaumnya sebagaimana imam. Pulang ke kaumnya sebagai apa? Sebagai pembuka kebaikan. Jangan disia-siakan ilmu yang telah diambil, ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan kepadanya dalam waktu yang dia tempuh dalam belajar. Taib. Ini sebagian fawaid berkaitan dengan hadis Imam Akhwani fillah. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Dan hadis muttafaqun alaih, sehingga ketika menghafalnya disebutkan juga. Wa akhrajahu al-Bukhari aidan. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.